sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا فأنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, pada edisi yang lalu kita telah membahas tentang doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan supaya kita berlindung kepada Allah dari keempat hal, yaitu dari azab kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masihud dajjal. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang bacaan doa setelah berlindung dari empat hal tersebut. Setelah selesai membaca doa perlindungan dari empat perkara, maka kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa apa saja yang diinginkan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Nasa'i rahimahullah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadz billah min arba'in, min azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal, thumma yad'u li nafsihi bima badalahu." Jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dan fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan al-masiihud dajjal. Kemudian, hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan. Hadis ini secara tegas menjelaskan tentang dianjurkannya kita membaca doa sesuai yang kita inginkan setelah membaca doa memohon perlindungan dari empat perkara. Lalu, doa apa saja yang sebaiknya kita baca? Pendengar yang dirahmati Allah, pada dasarnya kita diberikan kebebasan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan catatan doa yang diucapkan menggunakan bahasa Arab atau yang lebih baik adalah dengan doa yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Dan doa yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis begitu banyak yang bisa diamalkan. Adapun alasan mengapa doa yang diucapkan ketika bermunajat setelah membaca doa perlindungan dari empat hal yang telah kita pelajari harus dengan bahasa Arab adalah sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Muhammad ibn al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan, فَإِنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورُ مَحَلُّهُ فِي الْمَأْثُورِ أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنِ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِي عَنِ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ. Yang artinya perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada doa ma'thur, yaitu doa yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun doa yang tidak ma'thur, maka tidak boleh doa atau zikir tersebut dibuat-buat dengan selain bahasa Arab lalu dibaca di dalam salat. Sebagaimana dinukilkan oleh Ar-Rafi'i dari Imam Asy-Syafi'i sebagai penegasan dari yang pertama. Sedangkan dalam kitab Ar-Rawdah diringkas untuk yang kedua. Meskipun kita diperbolehkan berdoa dengan lafaz bahasa Arab hasil susunan kita sendiri, tetapi yang lebih utama adalah bacaan-bacaan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali doa-doa yang kandungannya sangat mencakup kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana yang kita inginkan. Di antara doa yang secara khusus diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salam adalah yang pertama, doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian doa yang kedua, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku akan dosaku yang kulewatkan dan yang kuakhirkan. Apa yang kurahasiakan dan yang kutampakkan. Yang kulakukan secara berlebihan. Serta apa yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku. Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Lalu doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salam yang ketiga, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat Muadz ibni Jabal radhiyallahu an. Doa tersebut adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Yang keempat, doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan berlindung darimu dari neraka. Adapun doa yang berasal dari Al-Quran, yaitu doa yang kita kenal dengan nama doa sapu jagat, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang artinya, ya Rabb, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab api neraka. Dan masih banyak lagi doa-doa lainnya yang bisa kita baca sebelum salam. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar memanfaatkan waktu sebelum salam ini dengan berdoa kepada Allah penuh pengharapan. Jangan sampai kita meninggalkannya dan melewatkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua supaya dapat mengamalkan dan tetap istiqamah hingga ajal datang menyapa kita. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. فأنت اليوم أوعظ منك حيا.